Langit kelabu temani langkahku. Angin membawa sisa suara yang pergi. Jalan basah menyimpan bayang wajahmu, masih terasa di setiap rintik yang jatuh. Tak ada kata yang sempat terucap, hanya diam yang kini menjawab. Biarkan aku berjalan di bawah hujan, agar tak seorang pun tahu aku sedang menangis. Biarkan derasnya hapuskan kenangan tentang cinta sempat terbalas manis. Sepasang daun menunduk di tepi jalan, seperti hatiku yang tak sanggup menahan. Hujan memeluk menutupi duka, namun rinduku tetap terasa nyata. Setiap tetes jatuh membawa namamu, yang tak lagi bisa ku panggil di waktu itu. Titipkan hatiku padanya.